sejuknya tegarkan diriku. Betapa suka jiwa nanda, ceria hatiku bersamanya. Mencium aroma lezat, terbayang masakan tercipta nikmat. Betapa suka jiwa nanda, ceria hatiku bersamanya. Bersama seorang wanita yang telah melahirkan nanda. Bersama seorang mama bunda, Umi apapun namanya. Hamdalah cintanya, kasihnya, semuanya dia beri dengan tulus. Walaupun terkadang Umi alba, kadang ia juga suka marah-marah, tapi Umi tetap yang terbaik bagi Nanda selamanya. Mencium aroma lezat, terbayang masakan tercipta nikmat. Betapa suka jiwa nanda, ceria hatiku bersamanya. Bersama seorang wanita yang telah melahirkan nanda. Bersama seorang mama bunda, Umi apapun nama. Kepada Allah, bibir ini mengucap hamdalah cintanya, kasihnya, semuanya dia beri dengan tulus.